بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Terakhir masalah yang kita pelajari, mustahab memanjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat kedua. Ya, ini mazhab Ahmad dan yang lainnya dari deretan ulama yang disebutkan berdasarkan hadis Abu Qatadah muttafaqun alaih. Dan juga tambahan lafaz juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan tambahan lafaz bahwa kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kami memprediksi kuat bahwa Nabi SAW bermaksud agar kaum muslimin bisa menyusul mendapatkan rakaat yang pertama dan tidak masbuk, yang tidak ketinggalan. Naam, tidak ketinggalan rakaat pertama. Jadi mengamalkan sunnah ini dengan dua faedah, yang pertama itu yang di dalam rangka mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan sesuatu yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, untuk memberi kesempatan sebagian anggota jamaah yang terlambat agar bisa menyusul, masih bisa mendapatkan rakaat pertama bersama imam karena rakaat pertama dipanjangkan bacaannya. Dan setelah kita pelajari pula kelemahan pendapat Asy-Syafi'i yang berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim untuk mengatakan rakaat yang pertama dan rakaat kedua disamakan panjangnya. Kemudian kami sampaikan bahwa hadis Abi Sa'id Al-Khudri hadisnya sahih dalam Sahih Muslim dan menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyamakan bacaannya rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Meskipun hadis Abi Qatadah menunjukkan yang dilakukan oleh Nabi SAW menyanjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat kedua. Kemudian kami katakan bahwa mungkin untuk dipadukan al-jam' bainad dalilain, jam' ya, sebagaimana pendapat Ahmad dan yang lainnya bahwa yang mustahab memanjangkan yang pertama daripada yang kedua. Namun terkadang apabila ya, seseorang membaca surat pada rakaat yang pertama sama panjangnya dengan surat pada rakaat yang kedua, maka hal itu tidak masalah, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi SAW pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan pernah sebaliknya, dan ini perkecualian, pernah Nabi SAW membaca pada rakaat yang pertama surat yang lebih pendek daripada surat yang dibaca pada rakaat yang kedua. Sehingga tidak dicontohkan pada salat Jumat Nabi SAW membaca pada rakaat pertama Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Ghashiyah, sedangkan Al-A'la lebih pendek. Tetapi dikatakan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Munzir pada bab salatul jamaah, ketika membahas masalah ini, yang terfahami dari hadis tersebut, al-farqu yasir, perbedaannya sedikit, yakni selisih ayat antara surat Al-A'la dengan surat Al-Ghashiyah, selisih ayatnya sedikit. Nah, jadi meskipun lebih panjang surat Al-Ghashiyah dan itu dibaca pada rakaat yang kedua daripada surat Al-A'la dan itu dibaca pada rakaat yang pertama, tetapi selisih ayatnya, perbedaan jumlah ayatnya sedikit, tidak begitu banyak. Artinya tidak dibenarkan seseorang memanjangkan rakaat pertama, tidak dibenarkan seseorang memanjangkan rakaat kedua ya daripada rakaat pertama dengan selisih panjang yang tampak. Nah, yang tampak selisihnya, yakni cukup panjang. Nah, ya. Adapun selisihnya sedikit, ya beda beberapa ayat saja. Nah, tidak masalah. Dan kami katakan pula, tampak pada hadis tersebut Nabi Alaihissalam melakukan itu karena dalam rangka membaca sesuai dengan urutan surat yang lebih dahulu daripada yang setelahnya. Karena itu menunjukkan bahwa Al-A'la urutannya lebih dulu daripada Al-Ghashiyah. Nah, terkait dengan mustahabnya membaca surat-surat Al-Quran dalam salat sesuai dengan urutan yang tertera pada mushaf. Nah, jadi bisa dipahami ini. Adapun seseorang memanjangkan rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama dan hal itu tampak sekali jauh, maka ini menyelisih sunnah. Dipahami? Hal ini menyelisih sunnah. Nah, adapun selisihnya sedikit yasir, sebagaimana gambarannya selisih ayat antara Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Nah, dan itu mungkin tertutupi, tidak begitu tampak tertutupi karena pada rakaat yang pertama, ya, ada pembacaan istiftah. Nabi Al-Fatihah membaca doa istiftah. Nah, doa istiftah digabung dengan surat tersebut. Naam, mengimbangi ya selisih ayat pada surat Al-Ghashiyah. Jadi perbedaan panjangnya sedikit. Nah, cerita ini. Sekarang kita masuk ke matan jadid. Matan yang baru, masalah yang baru. Sa'di rahimahullah mengatakan, oh, yajharu fil qira'ati laylan, menjaharkan bacaan salat di malam hari, wa yusirru biha naharan, dan membaca dengan sir, berbisik di siang hari. Ya jaharu fil qira'ati laylan, menjaharkan bacaan, yakni membaca dengan jahar, dengan suara keras pada salat di malam hari. Wa yusirru biha naharan, dan membaca dengan sir pada salat di siang hari. Nah, kecuali illa kecuali al-jum'ah wal 'id, salat jum'ah, salat 'id, wal kusufa, salat kusuf gerhana, wal istisqa, salat minta hujan, fa innahu yajharu biha, maka sesungguhnya membaca dengan jahar pada salat jum'at, salat id, salat usuf gerhana dan istisqa minta hujan meskipun di siang hari. Nah, ini matan yang akan kita pelajari. Jadi mengenai cara membaca Al-Fatihah dan surah setelahnya pada rakaat yang pertama dan yang kedua, apakah dengan suara jahar atau dengan jahar suara keras atau dengan sir berbisik diklasifikasi ya berdasarkan matan yang kita dengar yang kita baca dari manhajus salikin diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, sholat di malam hari dengan suara jahar keras, yaitu yang dimaksud adalah rakaat pertama dan kedua. Rakaat pertama dan kedua. Bacaan Al-Fatihah dan surat setelahnya dengan suara jahar. Salat maghrib, salat isya, termasuk di dalamnya salat subuh. Adapun bacaan pada rakaat ketiga dan keempat dengan sir, secara sir, dengan berbisik. Adapun rakaat ketiga dan keempat dengan sir, bayir. Yang kedua, klasifikasi yang kedua, sholat di siang hari dengan sir, secara sir, berbisik, tidak dijaharkan. Mulai dari rakaat pertama hingga rakaat terakhir, rakaat pertama hingga akhir, salat duhur, salat asar, semuanya sir dari rakaat pertama sampai akhir. Tetapi diperkecualikan dari salat yang dikerjakan di siang hari, ya, ada yang bacaannya dijaharkan, dan ini perkecualian, yaitu apa? Disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, salat Jum'at, rakaat pertama dan kedua dijaharkan, salat Id, rakaat pertama dan kedua dijaharkan, salat busuf, gerhana, ya, baik gerhana matahari, jika gerhana bulan, malam, kan gitu. Ini siang hari, ini gerhana matahari di siang hari, dan sama. Tayyib, rakaat pertama dan kedua dijaharkan, dan salat istisqa yang dilakukan di siang hari, semuanya dengan suara jahar. Nah, ini maksud As-Sa'di rahimahullah. Sudah dipahami ya? Nah, perhatikan. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, membaca dengan suara jahar pada tempatnya. Tempat yang dijaharkan sudah kita pelajari tadi. Apa saja? Jadi membaca dengan suara jahar pada tempatnya dan membaca dengan suara sir pada tempatnya juga ya, di mana tempat-tempat yang dibaca sir kalau sholat juga sudah kita lewati tadi. Nah, jadi membaca dengan suara jahar pada tempatnya dan membaca dengan suara sir pada tempatnya. Ibnu Qudamah membaca dengan suara jahar pada tempatnya dan membaca dengan suara sir pada tempatnya. Hal itu mustahab menurut ijma', dan alim ulama tidak berselisih pendapat mengenai tempat-tempatnya. Alim ulama tidak berselisih pendapat mengenai tempat-tempatnya. Titik. Ana potong dulu perkataan Ibnu Qudamah sampai di sini. Jadi di sini kita mendengar dari Ibnu Qudamah beliau menukil ijma' ulama bahwa hal itu mustahab. Nah, dijaharkan pada tempatnya, pada tempat yang dijaharkan, disirkan, ya, dengan sir pada tempat-tempat yang dibaca dengan sir, ya, itu mustahab, menurut ijma', jadi tidak ada perbedaan pendapat bahwa itu mustahab. Dan ulama, alim ulama tidak berbeda pendapat mengenai tempat-tempatnya bahwa dijaharkan, ya, di malam hari dibaca sir di siang hari kecuali salat Jumat dan seterusnya itu. Tempat-tempat tersebut yang ini dijaharkan yang di sini, ya, di sirkan itu tanpa perbedaan pendapat. Difahami? Kemudian kata Ibnu Qudamah, dasarnya adalah amalan Nabi. Dasarnya adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu telah sabit, telah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nukilan kaum khalaf dari salaf. Dengan nukilan kaum khalaf dari kaum salaf. Ini keterangan Ibnu Qudamah. Baik, difahami? Berdasarkan amalan Nabi. Nah, perhatikan, jika perkara itu berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti hanya menunjukkan mustahab. Kenapa? Nah, pada kaidah usul fiqh dalam beristinbat memetik hukum dari suatu dalil, di antara kaidah yang ada adalah amalan Nabi al-Qasalam hanya menunjukkan mustahab sunnah. Yang bisa menunjukkan wajib apabila perintah. Adapun ini hanya amalan. Sekadar amalan, semata amalan hanya menunjukkan mustahab sunnah dan tidak menunjukkan wajib. Bisa difahami? Baik. Kita lanjut. Kata Ibnu Qudamah selanjutnya dalam ilmu ini. Syariat menjaharkan suara bacaan, syariat menjaharkan bacaan ini untuk imam. Untuk imam. Hal ini tidak disyariatkan untuk makmum. Tanpa khilaf di antara ulama. Nah, perhatikan kata Ibnu Qudamah, syariat menjaharkan bacaan, yakni di tempat yang dijaharkan, tempat yang dijaharkan dari berjari, ini untuk imam. Hal ini untuk imam. Kata beliau, hal ini tidak disyariatkan untuk makmum. Hal ini tidak disyariatkan untuk makmum tanpa adanya khilaf di antara ulama. Tanpa khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Karena, ya, kata Ibnu Qudamah menjelaskan sebabnya. Sebab karena makmum diperintahkan untuk diam dan menyimak bacaan imam. Karena makmum diperintahkan untuk diam dan menyimak bacaan imam. bahkan dilarang membaca karena hal itu. Bahkan dilarang membaca karena hal itu. Yani makmum dilarang membaca karena dituntut untuk diam dan menyimak bacaan imam. Difahami? Jadi sampai saat ini kita belum membicarakan al-munfarid. Nah, karena ada tiga macam. Yang pertama imam pada saat berjamaah, makmum pada saat berjamaah. Yang ketiga munfarid, sholat sendiri. Sampai saat ini belum disinggung. Baru apa yang disinggung? Imam dan makmum. Kata Ibnu Qudamah, syariat menjaharkan bacaan, yakni pada tempat-tempat sholat-sholat yang disyariatkan dijaharkan, yang sudah kita lewati, itu untuk imam pada sholat jamaah. Adapun makmum, tidak ada khilaf bahwa makmum tidak disyariatkan menjaharkan. Kenapa? Alasan sudah kita dengar, karena makmum dituntut, diperintahkan untuk diam dan menyimak bacaan imam, bahkan dilarang membaca. Nah, bukan hanya menjaharkan, bahkan dilarang membaca di belakang imam. Karena hal itu, yakni demi mendengar, menyimak bacaan imamnya. Dan sudah kita pelajari, yang diperkecualikan hanya satu, yaitu apa? Al-Fatihah. Dan yang mengikut dengan Al-Fatihah yaitu ta'awud. Nah, yakni yasbutu taba'an malayasbutu istiqlalan. Yakni ta'awud mengikut, ya, kepada bacaan Al-Fatihah sehingga ikut dibaca. Hanya ini diperkecualikan. Selain itu, makmum dituntut untuk diam dan menyimak dengan baik bacaan imam. Oleh karena itu dilarang membaca. Dilarang membaca. Nah, tayyib. Ketika membaca Al-Fatihah itu pun sir. Jangan dijaharkan. Nah. Sekarang kita beralih ke keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Sampai saat ini belum masuk ke munfarid, ya. Belum kita bahas munfarid. Nanti akan kita bahas tersendiri. Nah. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu' yang disunnahkan adalah menjaharkan bacaan, yang disunnahkan adalah menjaharkan bacaan pada dua rakaat sholat subuh, maghrib, isya, dan pada sholat Jumat, serta membaca dengan sir pada sholat duhur dan asar. Pada sholat duhur dan sholat asar. Pada rakaat ketiga sholat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat sholat isya. Nah, ulangi, serta membaca dengan sir pada sholat duhur dan asar. Jadi dari rakaat pertama sampai akhir sir semua. Kemudian rakaat ketiga sholat maghrib sir, dan rakaat ketiga dan keempat sholat isya. Sampai di sini, sebelum kita lanjut nukil kalam An-Nawawi. An-Nawawi sekarang hanya menyinggung, menyebut sholat wajib. Jadi beliau tidak masuk pada pembahasan, ya, sholat sunnah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi tidak menyinggung tentang sholat id, tidak menyinggung tentang menurut pendapat bahwa id sholat sunnah, kusuf, menurut pendapat bahwa kusuf sholat sunnah. Nah, juga tidak menyinggung istisqa. Yani beliau hanya menyinggung sholat lima waktu. Nah, itu tadi rinciannya. Kemudian kata Nawawi, semua ini merupakan ijma' ulama. Semua ini merupakan ijma' ulama. Bersama hadis sahih yang saling mendukung atas hal itu. Saling mendukung atas hal itu, atas hal ini. Ma'al ahadith as-sahih al-mutadahirah ala dhalik. Ini bersama hadith yang sahih, yang saling mendukung, mutadahirah, saling mendukung atas hal ini. Kemudian An-Nawawi mengatakan ini hukum imam. Ini hukum imam. Sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Kemudian kata An-Nawawi selanjutnya, alim ulama ijma. Alim ulama ijma sepakat bahwa disunnahkan bagi makmum membaca dengan suara sir. Membaca dengan suara sir. Dan dimakruhkan menjaharkannya. Dan dimakruhkan menjaharkannya. Baik mendengar bacaan imam atau tidak. Baik mendengar bacaan imam atau tidak. Dalil dimakruhkannya makmum menjaharkan bacaan. Dalil dimakruhkannya makmum menjaharkan bacaan adalah hadis Imran bin Husain. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat adh-dhuhri aw al-'ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bina salat mengimami kami salat adh-dhuhri aw al-'ashr. Salat dhuhur atau salat asar. Yani keraguan dari rawi apakah salat dhuhur atau salat asar. Dan tidak masalah, keraguan ini tidak merusak makan. Tidak masalah. Yang jelas dua-duanya salat sir. Dua-duanya salat sir. Ya. Artinya apa? Pada salat sir, imam membaca sir, makmum juga membaca sir. Kan begitu. Tetapi apa yang terjadi di sini? Faqal, kemudian Nabi SAW mengatakan setelah salam ya, setelah sholat, ayyukum qara'a qalbi, ayyukum qara'a qalbi bisabdi hisma rabbikal a'la. Ayyukum, siapa di antara kalian tadi dalam sholat qara'a membaca qalbi di belakangku bisabdi hisma rabbikal a'la, baca surat al-a'la. Ketahuan oleh Nabi bahwa dia baca sabdi isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Dan seterusnya. Ajar dia baca surat al-a'la. Berarti kan dia baca jahat. Tidak mungkin Nabi ya mengetahuinya jika dia tidak membacanya secara jahat. Didengar oleh Nabi. Faqala rajul, maka kata rajul, kata salah satu pria yang dari kalangan sahabat yang hadir pada saat itu dan dia melakukan, dia pelakunya, dia mengatakan ana. Ya, kata rajul itu ana, saya. Nah, dan karena ditanya ya, diperiksa oleh Nabi, kan khawatir kan. Nah, khawatir ada apa-apa. Makanya dia mengatakan, walam urid biha illa al-khair. Nah, dia mengatakan begitu. Walam urid biha illa al-khair. Walam urid. Dan saya tidak menginginkan biha dengan kira'ah itu illa al-khair kecuali kebaikan. Artinya hanya kebaikan yang saya inginkan. Nah, karena dia khawatir. Nah, diperiksa oleh Nabi seperti itu. Khawatir ada apa-apa. Maka dia mengatakan, saya. Tetapi saya melakukan tidak melakukan itu kecuali hanya kebaikan yang saya inginkan. Oh iya. Apa kata Nabi? Qal qad alimtu anna ba'dakum khala janiha. Qad alimtu anna ba'dakum khala janiha. Qad alimtu, sungguh aku telah mengetahui anna ba'dakum, bahwa sebagian kalian tadi pada sholat khalaja niha, dia telah menggangguku dalam membaca. Yani dia menjaharkan bacaan sehingga bacaannya terdengar oleh Nabi. Akhirnya, ya namanya Nabi membaca kemudian dia menjaharkan masuk ke bacaan Nabi, itu terganggu bacaan Nabi, begitu maksudnya. Nah, ini dalilnya, riwayat Muslim, hadis ini riwayat Muslim dan Sahih Muslim. Ini dalil dimakruhkannya hal itu, kata An-Nawawi. Dari mana sisi, bagaimana sisi pendalilannya? Apakah Nabi Alaihissalam di sini memarahi sahabat tersebut, ya, menyalahkannya dan dalam menyalahkannya dan melarangnya secara langsung melarang, tentu kemudian dikatakan dia itu hal itu diharamkan, kan tidak? Hanya teguran halus. Nabi menanyakan hal itu, kemudian Nabi ya mengatakan sungguh aku tidak mengetahui bahwa sebagian kalian telah ya mengganggu bacaan gue, ini bacaannya mengganggu bacaan gue. Ini menunjukkan hal itu dimakruhkan, tidak disukai. Nah, jadi artinya makmum ya pada sholat sir, sholat duhur, sholat asar membaca tapi sir. Kapan lagi? Yang mana? Yang juga sir. Nah, pada tempat-tempat yang imam baca sir, maka makmum juga baca sir. Dan jangan jaharkan, dimakruhkan hal itu. Nah, adapun pada saat imam membaca jahar yang sudah kita dengar kemudiannya seperti rakaat pertama, rakaat kedua, salat subuh, salat maghrib, salat isya, maka makmum diam. Ya, bahkan dilarang membaca, jangankan menjaharkan, baca sir saja tidak boleh. Kecuali yang dibolehkan adalah bahkan diwajibkan yaitu bacaan Al-Fatihah disertai ta'awudz, itu pun bacanya sir, jangan jaharkan. Jangan menyaingi imam. Nah, bacanya sir. Tayyib, jadi dimakruhkan menjaharkan. Difahami? Nah, kemudian kata Nawawi, atau sampai di sini, kita dengan Nawawi. Nah, terakhir sampai di sini. Jadi kita sekarang selesai dari hukum imam dan makmum. Kita akan masuk ke munfarid. Adapun sholat sendiri munfarid, istilahnya munfaridun, al-munfarid, jadi sholat, orang yang sholat sendiri. Ada khilaf di antara ulama mengenai hukum menjaharkan bacaan. Di tempat-tempat dijaharkannya bacaan. Di bagian-bagian dari sholat yang disyariatkan dijaharkan bacaan bagi imam untuk munfarid, hal itu diperselisihkan. Difahami? Di bagian-bagian sholat yang disyariatkan bagi imam menjaharkannya, adapun orang yang sholat sendiri diperselisihkan. Kata Nawawi dalam Al-Majmu', adapun munfarid, orang yang sholat sendiri, disunnahkan baginya menjaharkan bacaan. Disunnahkan baginya menjaharkan bacaan. Ya, ini sama dengan imam. Disunnahkan baginya menjaharkan bacaan. Pada mazhab kami dan jumhur ulama. Pada mazhab kami, ini mazhab Syafi'i. Dan jumhur, yakni Nawawi menukil bahwa pendapat ini merupakan pendapat jumhur, yakni mayoritas ulama. Mayoritas ulama sejalan dengan fuqaha Syafi'iyah. Ini mazhab kami, kata Nawawi. Adapun munfarid, orang yang sholat sendiri, disunnahkan baginya menjaharkan bacaan. Maksudnya, menjaharkan bacaan seperti imam. Di tempat-tempat yang imam menjaharkan bacaan, munfarid juga disunnahkan menjaharkan. Pada mazhab kami, itu mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Dalil yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang bersamanya, yang sependapat dengannya, untuk mengatakan pendapat ini, bahwa munfarid hukumnya sama dengan imam dalam hal menjaharkan. Munfarid menyamai imam dalam hal hajat. Dalam hal hajat menjaharkan bacaan untuk tadabbur, ya, untuk tadabbur bacaan. Munfarid menyamai imam dalam hal hajat menjaharkan bacaan untuk tadabbur bacaan. Sedangkan ia tidak dituntut untuk diam, sedangkan ia orang yang munfarid salat sendiri tidak dituntut untuk diam menyimak bacaan seseorang. Seperti makmum, dia tidak dituntut seperti makmum untuk diam menyimak bacaan seseorang. Nah, jadi tuntutan untuk diam dalam rangka menyimak bacaan seseorang itu dia tidak dituntut karena dia salat sendiri, tidak ada imamnya. Sementara dia butuh mentadabburi bacaannya, dan hal itu ya dihasilkan, tadabbur itu lebih tercapai dengan menjaharkan. Dengan dia menjaharkan, dia dengar. Ya, dia menyimak bacaannya karena dia jaharkan. Dia dengar suaranya. Maka itu membantunya untuk mentadabburi bacaan. Baik. Kita mengatakan juga dalam hal ini, yang menguatkan pendapat ini, bahwa meskipun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan, Nabi menjaharkan bacaan pada hadis-hadis tersebut pada posisi Nabi sallallahu sebagai imam pada salat jamaah. Meskipun hadis-hadis yang datang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu menjaharkan bacaan pada salat-salat jahriyah tersebut, posisi Nabi adalah sebagai imam, tetapi ada hadis Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada hadis Nabi mengatakan alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu salat kalian kama sebagaimana ra'aitumuni kalian melihat aku usalli salat. Yani ikuti metode salatku, sifat salatku, tata cara salatku. Hadis Malik bin Al-Huwairits, Malik Ibn Al-Huwairits riwayat Al-Bukhari. Artinya hadis ini sallu kama ra'aitumuni usalli menunjukkan secara umum, menunjukkan secara umum bahwa sifat salat yang dikerjakan secara berjamaah sama dengan sifat salat yang dikerjakan sendirian, kecuali ada dalil yang menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya. Selama tidak ada dalil yang membedakan, maka sama. Antara salat yang dikerjakan, sifat salat yang dikerjakan sendirian maupun berjamaah. Dan telah kita dengar, makmum berbeda dengan imam karena makmum dituntut untuk menyimak bacaan imam. Ya. Dituntut dan dia sudah belajar. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan dari Quran dan Sunnah. Ya, dituntut untuk menyimak bacaan imamnya. Nah, ini dalil yang membedakan antara makmum dengan imam. La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab, jangan lakukan membaca kecuali Fatihatil Kitab. Nah, adapun membedakan munfarid dengan imam, yakni dengan sifat salat yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sebagai imam pada saat berjamaah, dalam hal ini itu dalam hal menjaharkan bacaan tidak dalil. Dan sama-sama dari segi makna, sama-sama imam butuh tadabbur, orang yang salat sendiri juga butuh tadabbur. Adapun makmum tadabbur dengan menyimak bacaan imamnya. Adapun orang yang salat sendiri, ya, dia mentadabbur bacaannya sendiri dan mendukung itu dia jaharkan. Seperti halnya imam menjaharkan. Bisa dipahami? Lebih dari itu, ada hadis-hadis yang menunjukkan secara persis. Ada hadis-hadis. Selain ini tadi, berdasarkan kaidah tadi, bahwa hadis-hadis yang menunjukkan Nabi SAW menjaharkan bacaannya, ya, pada sholat jahriyah, meskipun itu posisi beliau sebagai imam, namun juga berlaku pada munfarid, berdasarkan hadis sallu kama ra'aitum usolli, dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Lebih dari itu, sebagai penyempurna dalil, ada hadis-hadis yang menunjukkan hal itu secara persis. Yakni Rasulullah SAW, ada hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bacaan dijaharkan ketika salat sendiri, meskipun itu pada salat sunnah. Nah, meskipun hadis-hadis itu pada salat sunnah, ada dua hadis yang akan anda sebutkan. Dan keduanya pada sholat sunnah. Rasulullah SAW pernah sholat malam sendirian di kamarnya, menjaharkan bacaannya. Juga Nabi SAW hari yang kedua mengajari Abu Bakar dan Umar ketika masing-masing dari keduanya sholat malam, agar menjaharkan suaranya tetapi tidak terlalu keras. Meskipun ini pada sholat sunnah, masuk kita ke kaidah, hukum yang berlaku pada sholat sunnah juga berlaku pada sholat wajib, kecuali ada dalil yang membedakan. Hadis ini tidak ada yang membedakan. Karena itu, dua hadis ini jadi dalil, ya, bahwa sama hukumnya munfarid. Nah, namun kelengkapannya, ya, penyebutan dua hadis tersebut dan kelengkapan pembahasan ini kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Karena waktu. Tafadhalu. Nastafi bihadha. Jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdika. La ilaha illa anta.